yang kita tempuh dalam rangka memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Sunnah, menurunkan dua wahyu ini dengan berbahasa Arab. Dan Nabi yang terakhir yang diutus kepada seluruh umat manusia, baik manusia maupun jin, Allah utus dari bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para sahabatnya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dari bangsa Arab dan orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Begitu pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi berikutnya terus menyampaikan dan mewariskan ilmu ini kepada generasi berikutnya dengan bahasa Arab. Maka tidak ada jalan yang dapat kita tempuh untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali melalui jalan bahasa Arab. Maka hendaknya ini yang kita niatkan sejak awal, bahwa kita mempelajari bahasa Arab dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman As-Salafus Salih, pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran pahala yang besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua melalui talabul ilmi, melalui menuntut ilmu syar'i dan khususnya mempelajari bahasa Arab ini. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita semua terus istiqamah dalam menuntut ilmu dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidayah untuk beramal saleh dengan ilmu yang kita punya. Dan di akhir kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita semua dimatikan dalam kondisi husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Jannatul Na'im. Amin Rabbal Alamin. Ma'asyar al-ikhwah, kita masuk ke at-tamrin al-thani, latihan kedua. Silakan bagi ikhwan dan akhwat, pemirsa dan pendengar Roja, silakan antum buka safhah 63. Silakan antum buka halaman 63. At-tamrin al-thani, latihan kedua. Di situ ada sebuah ayat yang dicuplik. Dan ayat ini antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengabadikan, seraya mengabadikan perkataan iblis, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lengkapnya ayat ini sekali lagi ada dalam surat Al-A'raf ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, kita minta kepada ikhwah di studio tolong dibaca ayat ini diterjemahkan. Nah, tafadhal ya ahmikum. Ayat ini disebutkan di dialog, sudah kita baca dulu. Tafadhal. Dan insyaallah mufradatnya, mufradat yang sudah juga kita pelajari di ad-dars at-tasi' ini. Silakan, tafadhal ya Ahmad Miko. Naam Ustaz. Yang di tamrin 2 Ustaz ya. Iya, naam, at-tamrin ats-tsani. Ana khairun, ana khairu minhu. Saya lebih baik darinya. Naam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Naam. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. At-tin di sini? At-turab. Tanah. Apakah tanah secara umum atau tanah khusus? Tanah khusus. Liat. Tala sekitar lagi amigo. Balas. Tanah liat. Nah. Tanah liat. Nah, ini sekali lagi cuplikan sebuah ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 12. Silakan para pemirsa dan pendengar Roja, dimanapun antum berada, silakan lihat surat Al-A'raf ayat 12. Dan nanti akan ditanyakan di soal yang ketiga. Nah, ikra as-su'al awal, antum baca soal yang pertama dulu di latihan kedua ini. Al-awal, Man qala hadha? Naam, man qala hadha? Siapa yang berkata ini? Naam. Siapa yang mengatakan ini? Ana khairun minhu. Iblis. Naam. Iblis qala hadha. Iblisu qala hadha. Naam. Iblis yang berkata ini. Naam, teruskan. Atsani. Waliman? Waliman? Dan kepada siapa? Dan kepada siapa? Kepada siapa? Perkataan yang ditujukan? Qala lillahi. Naam, qala lillah. Naam. Iblis mengatakannya Iblis. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Untuk siapa? Kepada Allah. Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ats-tsalits. Min ayyi suratin hadhil ayatu? Min ayyi suratin hadhil? Dari surat. Di surat apa ayat ini? Nah, dari surat apa ayat ini? Fi suratil A'rafi. Fi suratil A'rafi. A'rafi. Naam. Terdapat di surat Al-A'raf. Terdapat di surat Al-A'raf. Ayat kam? Ayat rakam Al-Thani Ashar. Al-Thani Ashar. Naam, nomor ke-12. Naam. Syukran ya Hamiko. Jazakallah khair. Wa'iyak. Nah, ma'asyur ikhwah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa yang mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin adalah iblis. Iblis laknatullahi alaih mengatakan demikian. Dan ini sekali lagi Allah abadikan dalam surat Al-Araf ayat ke-12. Lengkapnya latar belakang mengapa iblis mengatakan hal ini adalah manakala Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkehendak untuk memerintahkan apa saja kepada makhluk. Allah gambarkan dalam ayat sebelumnya, ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk orang yang sujud. Maka dalam ayat berikutnya, dalam ayat 12-nya, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis. Dan tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sebab mengapa iblis tidak mau sujud. Allah bertanya kepada iblis, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak tahu sebab mengapa iblis tidak mau sujud. Tapi dalam rangka untuk memberikan pelajaran bagi kita. Apa yang nanti akan diucapkan iblis akan menjadi pelajaran penting bagi kita semua dan kita ambil pelajarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, ma mana'ak, apa yang menghalangimu, alla tasjud, apa yang menghalangi kamu untuk tidak sujud, id amartuk, untuk sujud, idh amartuk, ketika aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, memerintahkanmu untuk itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kepada kita perkataan iblis dalam ayat ini. Dan sekali lagi, ketika Allah tabaraka wa ta'ala bertanya kepada iblis tentang sebab mengapa dia tidak sujud, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengetahui, tapi dalam rangka agar iblis mengucapkannya dengan tegas dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang membaca ayat ini. Qala ana khairun minhu. Iblis berkata, ana khairun minhu, saya, kata iblis, khairun minhu, lebih baik darinya. Dari siapa di sini, ma'asyar al-ikhwah? Adam alaihis salam. Lihat, iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Nah, apa ini? Ini kesombongan. At-takabbur wa al-ijab bin nafs. Takabur, kesombongan, dan al-ijab bin nafs, ujub, bangga dengan dirinya dan meremehkan orang lain. Lalu iblis laknatullahi alaih menjelaskan mengapa iblis lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, engkau ya Allah menciptakan aku, min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau ya Allah menciptakan dia, yani Adam, min tinin, dari tanah liat. Dan tinin sudah kita bahas dulu, at-tin artinya at-turab al-mukhtarit bilma, ada sekedalik ya kawan? Bala ya Ustaz. Tanah yang tercampur dengan air, yani tanah liat. Nah, ayat ini ma'asyarul ikhwah terdapat banyak faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, antum perhatikan dengan baik apa yang dikatakan iblis kepada Allah. Iblis mengatakan, khalaqtani, engkau menciptakan aku ya Allah. Berarti kalimat ini menunjukkan bahwa iblis la'anatullahi alaih meyakini dengan seyakin-yakinnya, beriman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah pencipta. Apa yang diyakini iblis ya kawan? Iblis meyakini bahwa Allah pencipta, dan dia mengakui itu dan mengimani hal itu. Iblis mengimani bahwa Allah pencipta dengan mengatakan khalaqtani min nar, engkau ya Allah menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan dia. Diulang kembali kata kerja menciptakan, khalaqtani wa khalaqtahu, diulang dua kali. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah, keimanan iblis bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pencipta, apakah ini cukup lantas menjadikan iblis menjadi orang mukmin? Tidak. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah, tidak cukup seorang mukmin mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya saja. Maksud daripada mentauhidkan Allah dari segi rububiyah maksudnya meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan Rabbun itu kata Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin ketika menjelaskan makna Rabbun dalam Al-Qawlul Mufid fi syarhi kitab Tauhid, beliau mengatakan Rabbun itu ada tiga makna. Rabbun berarti Al-Khaliq, yang kedua Al-Malik, dan yang ketiga Al-Mudabbir. Seseorang yang mentauhidkan Allah dari segi rububiyah maksudnya adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabbun, satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, dan satu-satunya pengatur serta pemelihara alam semesta. Kalau itu saja yang kita imani, mengimani rububiyah Allah, maka iblis pun sama, mengimani rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak cukup mentauhidkan Allah sekedar dengan mentauhidkan rububiyahnya saja. Kenapa tidak cukup? Karena iblis sama seperti itu, mengimani rububiyah Allah saja. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah yang dulu diperangi Rasulullah SAW, mereka juga meyakini bahwa Allah pencipta. Dalilnya adalah silakan surat Al-Ankabut misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna yufakun." Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan kepada rasulnya, "Wala in sa'altahum," kalau engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka, yakni kepada siapa di sini? Orang-orang musyrik, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? "Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar?" Dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan? "La yaqulunna Allah," niscaya benar-benar mereka akan mengatakan Allah. Lihat, orang-orang musyrik jahiliyah mengimani bahwa Allah pencipta alam semesta. Iblis juga meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta. Kalau seandainya kita seorang muslim hanya mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya saja, maka ini tidak akan ada bedanya dengan iblis, dan tidak akan ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Maka harus ada tauhid yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, bahkan inilah tauhid yang merupakan inti daripada dakwah suruh Nabi dan Rasul. Dan ini yang disampaikan suruh Nabi dan Rasul, menyampaikan tauhid yang kedua ini, tauhid uluhiyah. Sebagai konsekuensi daripada tauhid rububiyah, sebagai konsekuensi bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala pencipta, penguasa, dan satu-satunya pemelihara alam semesta ini, konsekuensinya kita mengimani bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, berhak disembah. Tidak boleh kita beribadah dan menyembah kepada selain Allah, bersama Allah. Karena ini bentuk kesyirikan. Dan ini tauhid uluhiyah yang tidak diimani oleh iblis, dan tidak diimani oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Maka ini hal yang titik sangat penting yang hendaknya ditadaburi setiap muslim, bahwa iblis meyakini Allah pencipta tapi tidak menjadikan dia menjadi orang mukmin. Bahkan dalam ayat berikutnya, dalam ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dia dari surga. Mengusir dia dari mana, ikhwan? Mengusir iblis dari surga. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya, dalam ayat 13-nya? Qala fahbit minha. Allah berfirman, berkata kepada iblis, fahbit minha, maka turunlah kamu darinya, dari surga ini. Allah SWT mengusirnya dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena tidak pantas kamu sombong di dalamnya, di dalam surga. Karena surga bukan untuk orang-orang yang sombong. Surga bukan untuk orang-orang yang takabbur. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. Tidak masuk surga. لا يدخل الجنة, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa saja yang di hatinya ada mithqalu dzarrah, sebesar biji sawi, minal kibr, dari kesombongan. Surga bukan tempat orang yang menyombongkan diri. Maka diusirlah syaitan, diusirlah iblis dari surga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Fakhruj, maka keluarlah kamu. Innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau iblis, minas saghirin, termasuk orang yang hina, termasuk yang dihinakan. Lihat ikhwan, mengakui bahwa Allah pencipta tidak cukup. Konsekuensi setelah seorang muslim meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pemelihara alam semesta, konsekuensi berikutnya adalah mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah, yakni meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka seluruh ibadah kita wajib kita murnikan hanya untuk Allah. Dan inilah yang Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan mukhlisina lahuddin, dengan menyempurnakan bagi Allah agama ini. Jadi ibadah yang Allah pinta kepada kita adalah ibadah yang murni kita tujukan hanya kepada Allah. Karena itulah syiar seorang muslim yang dia baca 17 kali sehari semalam minimal dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka di sini ma'asyar ikhwah, titik ini sangat penting diperhatikan. Iblis mengakui bahwa Allah pencipta. Orang-orang musyrik juga meyakini bahwa Allah pencipta, tapi tidak menyebabkan mereka menjadi orang beriman. Allah SWT tidak memasukkan mereka dalam barisan orang-orang mukmin karena ini saja. Karena konsekuensi berikutnya adalah setelah meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, setelah itu adalah meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Semua ibadah kita murnikan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang tidak dilakukan iblis, dan ini yang tidak dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada yang lain. Kemudian titik kedua yang penting diperhatikan dalam ayat ini, ma'asyarul ikhwah, dosa pertama yang menyebabkan yang Allah dimaksiati dengannya adalah al-kibr, kesombongan. Jadi sudah kita sebutkan ayatnya. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dengan teguran yang sangat keras, mencela dengan celaan yang sangat keras kepada iblis, seraya mengusir iblis dari surga. Qala fahbit minha, turunlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, karena tidak berhak kamu, tidak pantas bagi kamu wahai iblis untuk menyombongkan diri di dalamnya. Sehingga di sini barang siapa yang punya sifat kesombongan, maka dia punya salah satu sifat daripada sifat iblis, na'udzubillah. Dan bagaimana hakikat daripada takabur, apa hakikat daripada sombong? Kata Nabi SAW, sombong adalah, takabur adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran padahal dia tahu itu benar, menolak al-haq, menolak kebenaran padahal hati kecilnya mengatakan ini al-haq. Seperti Fir'aun, dia menolak menolak dakwahnya Musa bukan karena tidak meyakini, tapi karena takabur. Fir'aun tidak mengimani apa yang dibawa Nabi Musa, padahal sudah dilihat di depannya. Fir'aun melihat langsung laut terbelah. Tapi kesombongan, takabur dalam hatinya yang menyebabkan dia tidak mau beriman. Dan ini yang juga dilakukan iblis. Nah, inilah yang pertama kali maksiat yang terjadi. Takabur. Dan tadi sudah saya sebutkan, karena itulah tidak pantas bagi siapa saja yang mempunyai sifat ketakabur ini masuk ke dalam surga. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini, tidak pantas engkau menyombongkan diri wahai iblis di surga, karena surga bukan tempat orang untuk orang yang menyombongkan diri. Ini hakikat yang pertama. Takabur adalah menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Meremehkan orang. Dan inilah yang dilakukan iblis. Apa yang dilakukan iblis, ikhwan? Meremehkan siapa? Meremehkan Adam alaihissalam. Dia menyangka api itu lebih mulia dari tanah. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di punya tafsir yang sangat bagus sekali dalam tafsirnya tentang bantahan terhadap ucapan iblis bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Silakan antum cek dalam tafsirnya, karena kalau kita baca semua tidak akan cukup waktunya. Kita di sini fokusnya adalah mengambil faidah lugawiyah, faidah bahasa di sini, tapi mau tidak mau hal seperti ini penting disampaikan, karena ini titik penting yang banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini dan mengamalkan apa yang menjadi ilmu yang bermanfaat dalam ayat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat salah satu dari sifat iblis, yaitu at-takabbur. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Tapi sebelum kita masuk at-tamrin ats-tsalits, naftah al-majal ya Abdul Ghaffar, tafadhal. Baik. Di jawab di tamrin ats-tsani. Ats-tsani, tamrin ats-tsani. Baik. Yang kedua. Nah, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin menjawab kembali pada tamrin yang kedua atau latihan yang kedua ini di halaman 63. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya dapat menghubungi kami ke nomor 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halam nasahlan. Naam, Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Abdillah sudah menyiapkan bukunya? Sudah. Baik, silakan. Tafadhal ya Ummu Abdillah. Kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah baik. Masyaallah. Alhamdulillah, ana bikhair alhamdulillah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Tafadhal. Iqra'i at-tamrin ats-tsani. At-tamrin ats-tsani. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Engkau telanjakan aku dari api, dan engkau telanjakannya dari tanah liat. Naam. Teruskan. Awal. Naam. Man qala hadza? Iblisun qala hadza. Naam, tarjimi. Siapa yang berkata ini? Iblis yang berkata ini. Naam, naam. Teruskan. Afani. Waliman. Lillah, kepada siapa? Qala lillah. Nah. Dia berkata kepada Allah. Naam. Asali. Min ayyi suratin hadhil ayati? Hadhil ayati? Naam, sahih. Dari surat mana ayat ini? Naam. Min suratil A'rafi. Min suratil A'rafi. Min suratil A'rafi. Dari surat mana ayat ini? Naam. Dari surat Al-A'raf. Hadhil ayati atau hadhil ayatu? Hadhil ayati. Kenapa hadhil ayati? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih dari mana? Hadhil ayata, Ustaz. Hadhil ayatu. Ayatu. Naam. Badal dari hadhihi. Dan hadhihi di sini posisi sebagai mubtada. Mubtada. Naam. Ya. Teruskan, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, teruskan. Teruskan. Nah, bahas ini belum kita pelajari, nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah. Teruskan. Asali. Do al hal tsalits. La, karriri maratan tsaniya as-su'al tsalits, ya, masih di latihan kedua. Ya. Nomor 3 tadi. Karriri, ulang sekali lagi. Asali. Min ayi suratin hadhil ayatu? Naam. Dari surat mana ayat ini? Naam. Min suratil A'rafi. Min suratil A'rafi, sahih. Ayah kam? Itna asyara. Naam, al-ayah rakam itna asyara. Rakam itna asyara. Jazakillah khair ya Umma Abdillah. Wa iyyakum. Wa barakallahu fiik. In this al-Nusa. Naam, tafadhali. Ustaz, kalimat ini benar enggak, Ustaz? Hadza ka'batu du jidarin aswada wa hajarin aswada. Hadihi? Hadza. Hadil Ka'batu, hadil Ka'batu. Hadil Ka'batu. Du jidarin aswada wa du jidarin aswada. Aswada, teruskan. Wa hajarin aswada. Wa hajarin aswada. Hadhihi al-ka'batu, naam, ka'bah ini du jidarin aswada. Naam, kenapa du? Hadhihi al-ka'bah, bukankah muannats ya Ummu Abdillah? Hadhihi al-ka'batu ya. Hadhihi al-ka'batu muannats, ada sekedarik? Muannats. Oh, zatu. Naam, sahih. Zatu jidarin. Zatu jidarin. Wa hajarin aswada. Naam, zatu jidarin aswada. Aswada di situ na'at dari jidarin. Masa katalik? Jidarin. Dia majrur dengan fathah karena mamnu' minas sharf. Kemudian zu jidarin aswada wa zatu jidarin aswada sama apa tadi? Jidarin aswada, zatu jidarin aswada. Lalu apa berikutnya? Wa hajarin aswada. Wa hajarin. Naam, wa dhatu hajarin aswada. Naam. Naam, sahih. Atau ini Ustaz, adhiya ta'batu zul jidaril aswadi. Bukan du, sekali lagi Umma Abdillah, bukan du. Dhatu adhiya ta'batu zatu jidaril aswadi badatul hajaril aswadi. La, al-aswadi situ tidak boleh pakai alif lam karena dia na'at dari hajar. Oh. Hajar dan jidar sebelumnya na'at, man'utnya nakirah. Ada sekedarik ya Umma Abdillah. Aswada. Nah, maka na'atnya harus nakirah juga. Kalau kalau mau dibuat alif lam, maka dhatul jidaril aswadi. Kalau mau begitu dari awal. Dhatul hajaril aswadi wa dhatul jidaril aswadi wa wal hajaril aswadi. Pakai alif lam semua kalau mau. Hadil ka'batu zatul jidaril aswadi wa zatul hajaril aswadi. Naam. Wadih Ummu Abdillah. Wadih. Naam. Khalas. Khalas. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung dan atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, satu lagi. Baik, untuk satu penelpon kembali, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung 0218236543 masih untuk tamparin yang kedua. Baik, kita coba sapa kembali. Halo. Ya, sudah masuk. Nah, terputus. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tamrin atau latihan di buku ini, dapat menghubungi kami 0218236543. Dan ini kita berikan kesempatan untuk tamrin yang kedua. Nah, halo. Baik, halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa ini, di mana? Bapak Abdu. Bapak Abdu di mana, Bapak? Iya. Di Kalbar. Baik. Kalimantan Barat ya. Bapak Abdu, mohon fokus di pegang telepon Bapak. dan dikecilkan volume radio atau televisinya, Pak. Nah. Baik. Ya, mohon maaf terputus. Kami ingatkan bagi Anda yang sudah terhubung bersama kami di layanan line telepon agar dapat menyimak suara kami atau percakapan kita dapat dilakukan di gagang telepon atau HP Anda saja dan dapat dikecilkan suara televisi maupun radionya. Baik, kita berikan kesempatan dan kita angkat. Nampaknya sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Linda di Bekasi, Ustaz. Baik. Nah. Kaifa haluk ya Umu Linda? Alhamdulillah, ana bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana alhamdulillah bi khair, jazakallahu khair. Wa iyyak. Tafadhali ya Umu Linda. Masih at-tamrin ats-tsani. Ats-tsani. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Nah, terjem. Saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakannya dari tanah liat. Nah, menciptakannya. Nya sini siapa? Nyanya itu iblis. Menciptakannya dari tanah liat. Iya. Nya di sini iblis? Nya itu Adam. Adam alaihissalam. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Baru di sini aku, di sini siapa tadi? Iblis. Iblis. Nah, teruskan. Soal awal. Man qala hadza? Naam. Iblisa qala hadza. Iblisa wala iblisu? Iblisu qala hadza. Naam. Siapa yang berkata ini? Naam. Iblis yang berkata ini. Naam. Asani. Waliman. Dan siapa yang berkata? La liman. Oh. Untuk siapa? Waliman untuk siapa? Qala lillahi. Naam. Allah yang berkata. La. Ah. La ya bunda. Takillah. Waliman untuk siapa? Iblis mengatakan ini. Oh, li Adam alaihissalam. Li Adam alaihissalam. Adam ada di situ? Adam ada di situ? Lah. Dialog antara siapa dengan siapa ini? Iblis dengan Allah. Untuk siapa jadinya perkataan ini ditujukan? Untuk siapa ditujukan perkataan ini? Engkau menciptakan aku kepada untuk, siapa? Untuk, iblis berkata untuk ini. Iblis. Hah? Untuk iblis. Betul-betul iblis? Untuk Adam. Adam tidak ada di situ. Iblis mengatakan, engkau menciptakan aku ya Allah. Jadi kepada siapa dia bicara ini, iblis ini? Kepada Allah. Kepada Allah, tabaraka wa ta'ala. Qala lillah. Qala lillah, na'am. Nah, fahimti ya Umma Linda? Fahimtu. Adam tidak ada di situ. Adam saat itu tidak masuk ke dialog. Yang berdialog siapa di sini? Allah tabaraka wa ta'ala dengan iblis. Ta'atullah ya alaih. Nah. Waliman qala lillahi. Nah. Bagaimana terjemahannya? Waliman? Dan siapa yang kepada siapa? Dan kepada siapa iblis berkata? Naam. Qala lillahi. Kepada Allah. Nah, iblis berkata kepada Allah. Naam. Teruskan. As-salis. Min ayyi suratin hazihil ayatu? Naam. Dari surat mana ke ayat ini? Naam. Min suratil A'raf rakam 12. Rakam 12, sahih. Tarjimi, al-jawab. Dari surat mana ke ayat ini? Dari surat Al-A'raf ayat ke-12. Naam. Jazakillah khair. Jazakallah khair ya Umu Linda. Afwan ya Ustaz. Jazakillahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Linda atas interaksinya di malam hari ini dan jawaban dari pertanyaan di tamrin kedua ini. Naam, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan materi kita, mungkin kita baca. Tepat. Naam, Abu Fajri Jogja. Ustaz, tolong jelaskan cara mengirab kholakoni, karena tiap dijelaskan di jilid ketiga, tapi lupa dan sulit untuk jelas, Ustaz. Jazakallah khairan. Dijelaskan di jilid ketiga? Ya, menurut pertanyaan seperti itu. Nah, maka akan lebih berhak jika Ustaz yang menjelaskan. Maksudnya kholak tani di sini mungkin maksudnya? Khalaqani. Enam, khalaqtani mungkin ya. Khalaqtani mungkin maksudnya. Tidak. Khalaqani di sini tidak ada. Khalaqtani mungkin maksudnya. Ringkasnya, ana akan menjelaskan i'rab sesuai dengan batasan pelajaran kita di jilid kedua ini. Khalaqtani ini jumlah fi'liyah. Yang pertama yang penting antum ketahui dan ini sudah kita pelajari, ini adalah jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah ya ikhwah fi studio? Kalimat yang diawali kata kerja. Naam, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa jumlah fi'liyah unsur pokoknya ada tiga, maksimal ada tiga. Ada fi'il, fi'il itu sendiri, ada kata kerjanya, kemudian ada al-fa'il, pelakunya, subjeknya yang melakukan pekerjaan. Yang ketiga al-maf'ulu bihi. Apa itu al-maf'ulu bihi? Objeknya yang dikenakan di atasnya pekerjaan tersebut. Dan di kalimat khalaqtani tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya ada. Yang pertama fi'ilnya, dan ini sempat kita bahas di pelajaran 9 kalau tidak salah. Dirinci satu persatu, khalaqta, khalaqta fi'ilnya khalaqa. Ta di situ dhamirun barizun muttasil, kata ganti yang tampak dan menyambung dengan fi'il. Kita katakan dhamirun bariz. Ta khalaqta, ta di situ dhamirun, mana dhamirun? Barizun, yang tampak, terlihat. Kebalikannya mustatir. Sudah kita pelajari, mustatir, tersembunyi. Kemudian muttasil, bersambung. Nyambung dengan apa? Nyambung dengan fi'il. Dan dia fa'ilnya. Dan dia fa'il. Dia fa'il. Nah, ana mencoba untuk menghindari beberapa istilah-istilah tertentu supaya tidak merepotkan ikhwan di jilid kedua. Ana akan sekali lagi, ana akan mengi'rab sesuai dengan batasan pelajaran kita. Bisa, sebenarnya bisa saja kita katakan dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali rafin fa'il. Tapi ini tidak akan nantum pahami, nanti saja. Batasannya itu. Ta di situ sekali lagi ikhwan, khalaqta, ta di situ sebagai apa tadi ikhwan? Dhamirun barizun muttasil, dan dia sebagai fa'il. Berarti ada, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Ni al-ya di situ, nun sebelumnya, nun di situ sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, nun yang dipergunakan untuk menyambung antara ta dengan ya. Soalnya kalau tanpa nun itu nanti jadinya begini, khalaqti, nanti jadinya khalaqti, dan khalaqti nanti akan dikira khalaqti anti di sini. Maka untuk mencegah adanya kesalahpahaman, mencegah adanya kesalahpahaman, orang-orang nanti menyangka ini khalaqti anti di situ maksudnya, maka ada nun al-wiqayah, nun yang mencegah kesalahpahaman di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika membaca khalaq ta yang digabung dengan ya menjadi khalaq tani. Nun al-wiqayah. Al-ya di situ adalah al-maf'ulu bih, dhamirun barizun, lagi-lagi kita katakan dia dhamirun barizun muttasilun, tampak, kata ganti yang tampak dan menyambung, dan kondisinya sebagai maf'ulun bihi. Sehingga lengkap di sini fi'il, fa'il dan maf'ul maf'ulu bih. Nah, mudah-mudahan penanya dari mana tadi? Jogja, Abu Fajri. Abu Fajri, semoga Allah SWT berikan kemudahan dan pemahaman buat kita semua. Nah. Baik, terima kasih, Ustaz. Nah. Baik, kita lanjutkan mungkin. Baik. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Nah, unzuru ila at-tamrin ats-tsalits, antum lihat latihan ketiga masih di halaman 63, halaman 63. Perintahnya di sini dha. Mana dha ya, ikhwan? Letakkan hadhil alamata, tanda ini. Tanda ini. Ya, tanda apa ini? Tanda sahih. Tanda sahih. Alamatus sahih, tanda sahih. Amamal jumalis sahihah. Mana amama? Di depan, di depan al-jumalis sahihah, kalimat-kalimat yang apa? Sahihah ya, Miko? Yang benar, Ustaz. Yang benar. Wa hadhil alamata, dan tanda ini. Tanda apa ini? Tanda khata. Enam, alamatu khata, tanda salah. amamal jumali ghairis sahihah, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Tapi karena kita baca, maka kita bilang kalau benar apa tadi? Sahih. Kalau salah? Khata. Naam. Naam, kita mulai ikhwan di studio. Naam. Emsik al mikrofon ya Ahmad. Naam. Al-awwal. Naam. At-tulabul jududu khamsata asyara. At-tulabul jududu khamsata asyara. Asyara. Naam. Terjem awalan. Siswa-siswa yang baru itu 15. Naam, sahih. Ada 15. 15. Khata ya, Ustaz. Khata. As-sahih madha? 5 saja. Yang baru, siswa yang baru 5. Naam, at-tulabul jududu khamsatun faqat. Ahsanta ya akhil karim. Baik. Sahih. Naam, Ustaz. Nah, murid-murid yang baru hanya berapa? 5 saja. Hanya 5 saja, bukan 15. Ahsanta ya Ahmiko. Teruskan, satu lagi Ahmiko. Nah. Kemudian kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Nah. Tafadhal Ahmiko. Asani Abdurrahmani ma fahima makna salasa kalimatin. Makna salasi kalimatin. Makna salasi. Abdurrahmani ma fahima makna salasi kalimatin. Nah, salasi, mengapa majrur ya akhir karim? Mudafun ilaih, untuk makna. Maknanya mudaf. Oh, naam, Ustaz. Makna mudaf, salasi mudafun ilaih. Ketika salasi digabung dengan kalimatin, salasi jadi mudaf sekarang. Oh, naam, Ustaz. Kalimatin baru mudafun. Mudafun ilaih. Nah. Tarjim, Ustaz. Naam, tarjim ya akhir karim. Abdurrahman. Abdurrahman tidak paham tiga kata. Abdurrahman tidak paham makna tiga kata. Naam. Sahih atau khata? Sahih, Ustaz. Sahih Abdurrahman? Naam. Sahih Abdurrahman. Lalu di sini ma fahimtu fihi thalatha kalimat. Naam, ahsanta ya akhir karim. Apa saja kata-katanya yang tidak dipahami? Antum masih ingat? Yang pertama ada. Ada. Naam, ada. Kemudian Al-Khurtum. Mada? Al-Khurtum. Kemudian Al-Jad. Ahsanta ya akhir karim. Jazakallah khair. Baik. Nah, tafadhal ya Abdul. Baik. Nah, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kini giliran Anda untuk menjawab untuk latihan ketiga, nomor ketiga. Ya, menjawabnya dengan Anda membaca jumlah mufidah yang tertera pada latihan ini, kemudian tentukan sahih atau khata'nya. Baik, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Nah, Ummu Mujahidah. Baik, Ummu Mujahidah. Alhamdulillah bi khairin. Masyaallah. Tafadhali ya Ummu Mujahidah. Rakam ats-tsalits wa ar-rabi'. Tafadhali. Ats-tsalits. Naam, ats-tsalits safah kam? Sa'ala Faisalul Mudarris. Ummu Mujahidah safah kam, halaman berapa? Iqra as-safha, halaman berapa itu? Asani wa arba'atun wa sittun. Arba'atun. Halamannya berapa ini? Arba'atun wa sittun. Arba'atun wa sittun. Halaman berapa ini bahasa Indonesianya? 64. Bagaimana tadi bahasa Arabnya Ummu Mujahidah? Arba'atun wa sittun. Ah, santi. Wasili. Teruskan. Asalif. Sa'ala Faisalul Mudarrisa ma jam'us sama'i. Sebelumnya baca dari awal lagi. Sa'ala Faisalun al Mudarrisa. Kalau kita putus begitu. Sa'ala Faisalun. Al-Mudarrisa. Sa'ala Faisalu al-Mudarrisa. La, laisa Faisalu, Faisalun. Sa'ala Faisalun al-Mudarrisa. Nah, Faisalun al-Mudarrisa. Kita putus saja. Ya. Teruskan. Ma. Ma jam'us sama'i. Ma jam'us sama'i. Khata. Nah, terjemih awalan. Qabla an taqulina khata. Bapak usah ya terjemih awalan. Nah. Faisal bertanya kepada guru. Nah. Apa jamaknya langit? Nah, apa jamak langit? Nah, sahih. Faisal mengatakan demikian. Khata, Ustaz. Khata. As-sahih mana? Apa yang benar kalau begitu? Sa'ala Faisalun al-Mudarrisa. Al-Biharu Jam'ul Bahri. Al-Biharu Jam'ul Bahri. Naam. Sahih ya, Miko? Ya. Kalau yang bertanya ma jam'u as-sama'i, naam. Naam, bisa antum bisa perbaiki orangnya. Bisa seperti yang dilakukan Ummu Mujahidah tadi, diperbaiki pertanyaannya. Kalau kita perbaiki pertanyaannya, betul? Sahih Faisal mengatakan begitu? Naam, sahih. Al-Biharu Jam'ul Bahri. Ahsanti ya Ummu Mujahidah. Lalu siapa tadi yang bertanya ma jam'us sama? Hasan. Lalu sekadalik ya Ummu Mujahidah. Anti ma ini? Ustaz. Anti ma'i? Iya Ustaz. Baik. Ar-Rabi, teruskan. Baik. Baik, silakan. Aina Saudi Hamdani? Dahab? Nah, nampaknya terputus untuk Ummu Mujahidah, mohon maaf. Mungkin dapat menghubungi di lain waktu. Silakan bagi Anda, kita masih tersisa nomor 4 ini saja. Belum terjawab. Setelah itu kita tutup insyaallah. Baik. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab nomor 4 di latihan ketiga ini 0218236543, saya akan baca dan tentukan sahih khata'nya. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Hurairah. Naam, Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Naam, tafadhali Ummu Hurairah. Satu soal yang tersisa, Ar-Rabi'. Waalaikumsalam Ar-Rabi'. Masabal mudarisul dat katabal mudarisul darsa. Katabal mudarisul darsa ala saduroti. Nah, intonasinya bagaimana? Katabal mudarisul darsa ala saduroti. Nah, intonasinya begitu. Sahih. Tak kublan takuli sahih. Terjemi awalan. Nah, sahih kata ada amran yani muakhir, bisa dibelakangkan. Terjemi awalan. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Naam. Sahih ada? Sahih, Ustaz. Sahih. Laisa ala sarir. Ada ala sabur. Sahih. Naam. Ummu Hurairah, tidak keberatan dari awal lagi diulang? Naam, Ustaz. Tafadhali, dari awal lagi semuanya. Naam. 1 2 3. Al awal, al tsani wa tsalits. Rakam awal. Al awal. At-tulabul jududu khamsata asyara. Naam, tarjimi. Tarjimi awalan. Siswa-siswa yang baru 15 orang. Naam, sahih hada? Khata, Ustaz. Khata. As-sahih mada? Khamsata faqat. Naam, khamsata. Khamsatu faqat. Naam. Khamsatun faqat. Naam, sahih. Teruskan. Al-thani? Thani Abdul Rahmani mafahim makna salasati kalimat. Mafahim atau mafahima? Mafahima. Nah, mau tanya? Abdul Rahmani mafahima makna salasati. Nah. Kalimatin. Kalimatin. Jama' mu'annats tsalim. Kalimatin. Sekali lagi. Abdul Rahmani mafahima makna salasati kalimatin. Ahsanti. Abdul Rahman tidak memahami tiga kalimatin. Tiga tiga arti dari kalimat-kalimat. Naam. Arti dari tiga kalimat kata. Al-kalimat ya. Kata. Tiga kata. Al-jumlah kalimat. Al-kalimat kata-kata. Kata-kata. Sahih al-khata? Sahih, Ustaz. Sahih. Satu lagi, Umu. Al-akhir. Al-thalith. Rakam al-thalith. Sa'ala Faisalun al-mudarisa. Ma jam'ul sama'i. Jam'ul atau jam'us? Am ja'us. Ma jam'us. Ulang saya lagi. Jam'ul sama'i. Ma jam'us sama'i. Nah. Tarjimi. Faisal bertanya kepada guru. Nah. Apa jamak dari langit? Naam. Sahih atau khata? Khata, Ustaz. Naam. Khata. Khata. Naam. As-sahih ma'adha? Al-biharu jam'ul bahri. Bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Hada huwa su'al. Kalau yang bertanya pertanyaan ini siapa, Umu? Yang bertanya ini siapa orangnya? Tentang langit, Ustaz. Hah? Sama. Jam usama. Iya, siapa yang bertanya ma jam usama? Bukan Faisal kan? Tapi siapa? Bukan Ustaz. Iya, siapa? Abdurrahman. Abdurrahman. Jazakillahu khairan ya Umma Hurairah. Wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiki. Wa barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Terima kasih untuk Umma Hurairah yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Dan dengan demikian selesailah latihan ketiga, Ustaz, ya. Latihan ketiga. Dan kita tutup dengan latihan keempat. Kita minta ikhwan studio. Baik. Nah, tiga soal saja. Ini seri, insya Allah cepat, insya Allah. Tepat dalam ikhwan. Wajadta. At-tamrin ar-rabi. Nah. Ikra. Ma maknal kalimatil atiyati. Nah, apa artinya? Apa arti kata-kata berikut? Naam. Ada tiga, tafadhal. Al-awwal at-tinu. Naam. Maknahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Naam, at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Tarjim. At-tin artinya tanah yang bercampur dengan air. Ahsanta. Atsani. Ada. Maknaha. Naam. Roja'ah. Roja'ah. Ahsant. Mana roja'ah? Artinya roja' kembali. Kembali. Nah. Al-Tharis. Al-Tharis. Al-Jaddu. Al-Jaddu. Maknaha Abul Abi. Abul Abi. Baknya jangan ditasdid. Oh, nah. Abul Abi atau Abul Ummi. Nah. Bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Nah, kakek dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu. Ibu. Nah, keduanya disebut al-jad, kakek. Nah. Yes. Syukran ya akhir karim. Afan. Wa barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik untuk Ahmiko yang telah menjawab. Baik, untuk sisa waktu yang ada, kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Baik. Nah. Di sini ada pertanyaan. Kita bacakan salah satunya. Bismillah. Ustaz, mohon jawaban nomor 3 latihan kedua. Dibaca harokat semuanya, Ustaz, terutama kata ayah dan rokem. Saya belum faham, jazakallah khairan. Nah, soalnya min ayyi suratin hadhil ayatu. Min ayyi suratin, dari surat apa hadhil ayatu, ayat ini jawabannya. Min suratil a'rafi, dari surat al-a'raf. Al-ayah, ayat, rakam, rakmu, nomor khamsata, apa tadi nomornya berapa? Itna asyar. Nah, al-ayah, rakam, rakmu, itna asyar. Atau al-ayah, al-ayatu al-thani asyar. Ayat ke-12. Nah, bisa antum menggunakan rakmu Itna Ashar atau Al-Ayah Al-Thani Ashar, ayat yang ke-12. Nah. Baik. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Semoga dapat difahami bagi ikhwan yang bertanya tadi. Baik, di sini ada Abu Fajri di Jogja juga bertanya kembali. Naam, afan Ustaz, apa sebenarnya yang membuat tasjuda itu mansub pada ayat 12 surat Al-A'raf? Jazakumullah khairan. Alla tasjuda. Naam. Alla tasjuda. Disebutkan di situ alla tasjuda. Alla itu gabungan antara an dengan la. Nanti antum akan pelajari di masih agak jauh di al-fi'lul mudhari' al-mansub. Al-fi'lul mudhari' yang mansub. Mohon kesabarannya siapa tadi? Abu Fajri. Abu Fajri, oh, beliau mengikuti jilid ketiga. Kita masih jilid dua, masih belum menemukan hatta al-fi'lul mudhari' saja belum. Al-fi'lul mudhari' nanti di pelajaran 10 setelah ini. Belum al-fi'lul mudhari' al-mansub, nanti al-mansub lebih, nanti tahapannya lebih, masih jauh lagi. Di sini pertanyaan dan jawaban khusus untuk Abu Fajri saja. Nah, kalau antum tidak paham tidak jadi masalah, ikhwan. Begitulah pemirsa dan pendengar roja yang mempelajari jilid 2 yang tidak paham jawaban ana alla tasjuda tidak jadi masalah. Jangan dibuat percaya dirinya hilang. Oh, susah ini buat ini. Tidak, ini karena memang antum belum mempelajarinya. Ini khusus jawaban untuk siapa tadi? Abu Fajri tadi. Kita katakan alla tasjuda, alla di situ gabungan antara an dan la. Nanti antum akan pelajari bahwa an menyebabkan al-fi'lul mudhari' setelahnya mansub dan tanda mansubnya di sini fathah. Alla tasjuda. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih pula untuk Abu Fajri di Jogja, semoga dapat difahami. Sisa beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang mengatakan saat apabila huruf jar ila digabung dengan domir hunna jadinya seperti apa, Ustaz? Ilaihinna. Ila memang asalnya ila itu diakhiri dengan ya, alif maksurah, asalnya begitu. Ketika digabung dengan ilahunna kan tidak mungkin ilahunna begitu. Nanti akan kehilangan, ada satu huruf yang hilang di situ. Maka di situ muncul ya-nya, ilaihinna. Nah. Iya. Menjadi ilaihinna ya. Nah, seperti ala dengan hunna bagaimana? Alaihinna. Alai, ada ya-nya di situ. Nah. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan sisa satu pertanyaan yang mungkin kita bacakan juga dari Aceh. Ada Bapak Mustafa ingin bertanya. Ya, sesuai dengan pertanyaannya, apa jamaknya lapas Samawati, Ustaz? Apa jamaknya? Apa jamaknya lapat Samawati? Padahal itu sudah jamak sendiri. Nah, mungkin as-samawat sudah jamak, sudah. As-samawatu jamak daripada as-sama'u. Nah. Baik. Nah, itu yang kita ketahui, wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Sudah pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan semua, Ustaz, ya, berkaitan dengan bahasa Arab. Dan mungkin kita akhiri saja, karena sudah kita bacakan semua pertanyaan yang berkenaan dengan pelajaran bahasa Arab. Iya. Dan sebagai ikhtitam dapat disampaikan istifadah maupun sebagaimana antum lihat di ad-darsut tasi ini, pembelajaran bahasa Arab itu sudah semakin kompleks dan semakin banyak kaidah-kaidah yang nanti antum akan temukan di jilid yang kedua ini. Dan mohon kerjasamanya antum dan ana, kita saling bekerja sama. Di antara bentuk kerjasama ana dan antum, para pemirsa dan pendengar roja yang mempelajari bahasa Arab bersama kita, mohon murajaah. Mohon apa, ikhwan? Murajaah. Apa itu murajaah? Mengulang kembali pelajaran di waktu lain. Karena al-mufradat yang sudah kita pelajari, kemudian kaidah-kaidah, walaupun tidak detail, tapi kaidah-kaidah mendasar yang sudah kita pelajari tidak akan antum bisa ingat kalau tidak dimurajaah. Dengan mengulang pelajaran, antum akan kembali menyegarkan ingatan, baik ingatan tentang makna al-mufradat maupun ingatan tentang beberapa kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Dan ini memudahkan antum untuk memahami pelajaran berikutnya. Artinya, kalau tidak murojaah akan menyulitkan antum memahami pelajaran berikutnya. Dan sejak jilid 1 ana sudah menyampaikan berulang-ulang kali dan juga kita sebutkan di buku kecil yang kami buat berjudul Keutamaan dan Kewajiban Mempelajari Bahasa Arab, di antara kunci sukses belajar bahasa Arab yang banyak diremehkan adalah murojaah. Padahal ini kunci sukses yang sangat penting. terutama bagi antum yang kesibukan antum di luar daripada kesibukan daripada bahasa Arab. Kalau ana memang kesibukannya bahasa Arab, murojaah ana dengan mengajar. Antum kembali ke kantor, bekerja di pabrik, bekerja di sebagai pedagang, apakah ada kaitannya dengan bahasa Arab ketika di tempat kerja? Tidak ada. Kalau tidak di murojaah, tidak menyisihkan waktunya untuk murojaah, maka akan menyulitkan antum untuk memahami pelajaran berikutnya. Ala hal ballagtu, bukankah ana sudah sampaikan ini? Allahumma syahid. Ya Allah, saksikanlah. Dan ana minta sekali lagi kerjasamanya, murojaah. Dan tentu setelah kita berusaha ikhlas dalam belajar, berusaha untuk sabar, berusaha untuk meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala diberikan kemudahan, dan diantara bentuk tawakal kita kepada Allah adalah ini, murojaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ini menjadi amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Demikian. Subhanallahi hamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.